Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Budi. Hakada asma'u dini alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Alladhi amara Allah bihi wa rasuluhu. Isamma imanan wa birran wa taqwa wa khairan wa dinan wa amalan solihan wa siratan mustaqiman wa nahwa dalika. Wa huwa fi nafsihi wahidun lakin kullu ismin yadullu ala sifatin faizat hiya sifatu allati yadullu alaiha al-akhar wa takunu tilka sifatu hiya al-asmu fil labdi wal baki kana tabi'an laha raziman laha summa sarat dalatun alaihi bitadomun. Fa innal imana asluhu al-imanu alladhi fi al-qalbi wa la budda fihi min sayyi'aini tasdiqu bil qalbi wa ikramu wa ma'rifatuhu wa iqalu li hadha qawlul qalbi qala al-junayd ibn Muhammadin at-tauhidu qawlul qalbi wa tawakkulu amalul qalbi fala budda fihi min qawlil qalbi wa amalihi summa qawlul badani wal amaluhu fala budda fihi min amalil qalbi mithlu hubbillahi wa rasulihi wa khasyatillahi wa hubbi ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa bughdi ma yabghaduhu Allahu wa rasuluhu ma yubghiduhu Allahu wa rasuluhu wal ikhlasil amali lillahi wahdahu wa tawakkuli qalbi ala Allahi wahdahu wa ghairi dhalika min a'malil qulubi allati awjabahu Allahu wa rasuluhu wa ja'alaha minal imani. Wa hakata asma'u dinihi, demikian pula nama-nama agamanya, nama-nama Islam. Alladzi amara Allah bi wa rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Islam dengan seluruh ajarannya itu disebut iman, disebut juga dengan bir, disebut juga dengan takwa, disebut juga dengan khair, kebaikan, disebut juga dengan din, disebut juga dengan amalan soleh, disebut juga dengan siratal mustaqim, dan nama-nama yang lain. Wahuwa, nama-nama ini finafsihi wahid, mengacu pada hal yang sama. Sama semuanya adalah sholat, beriman pada Allah dan seterusnya. Namun bedanya, kul ismin yadullu ala sifatin, namun setiap nama ini menunjukkan satu sifat. Laisat hiya sifat, yang sifat tersebut bukanlah sifat yang ditunjukkan oleh nama yang lain. Maka dia disebut, misalnya dia disebut takwa, ya karena dengan mengamalkan agama orang itu akan terjaga dari murka dan siksa Allah. Dia disebut iman, ya karena memang asalnya adalah keimanan di hati. Dia disebut dinan, din itu maknanya taat, ya karena orang yang taat kepada Allah adalah orang yang mengamalkan seluruh ajaran agama. Jadi adalah siratan mustaqim, jalan yang lurus, karena itu adalah yang akan mengantarkan orang kepada surga dan seterusnya. Maka iman, bir, takwa, khair dan seterusnya itu kalau dilihat, maka dari satu sisi adalah sinonim, semuanya mengacu pada hal yang sama. Namun kalau dilihat dari sisi yang lain, tidak sinonim. Watakunu tilka sifatu, kemudian sifat itulah yang menjadi asal untuk makna lafaz. Walbaqi, sedangkan sifat yang dimiliki oleh nama-nama yang lain, tabi'an laha laziman laha, menjadi tabi' tambahan dan menjadi konsekuensi. Maka dalam takwa ada khair, ada iman, ada bir, ada din, ada amal saleh, ada shiratal mustaqim dan seterusnya. Maka kemudian dalam din juga terdapat iman, terdapat bir, terdapat shiratal mustaqim dan seterusnya. Maka sifat yang menjadi makna dari masing-masing nama itu menjadi asal, jadi makna asal untuk nama tersebut. Sedangkan nama-nama yang lain, maka itu menjadi konsekuensinya. Maka misalnya takwa, ya, takwa, maka seluruh ajaran Islam disebut takwa karena dengan mengamalkan ajaran Islam maka orang tiap taksi menjaga diri dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu bertakwa, tentu dia harus melakukan khair, melakukan amal kebajikan. Ya, tentu dia harus melakukan amal saleh. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang meniti shiratal mustaqim. Orang yang bertakwa adalah orang yang memiliki totalitas dalam taat din. Ya, maka ada pada jenisnya din dan seterusnya. Maka dalam takwa terdapat konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah sifat untuk nama-nama yang lain. Sumatara dalatan alaihi bitadamun. Kemudian berubahlah kata tersebut atau nama tersebut dalatan alaihi, menunjukkan kepada konsekuensinya bitadamun secara dalalah tadamun. Aslinya dalalahnya harusnya dalalah iltizam. Bahasa yang takwa itu menunjukkan makna iman, menunjukkan makna din, menunjukkan makna siratal mustaqim. Itu aslinya adalah dalalahnya dalalah iltizam. Sumaya dulu walbaqi kana tabi'an laha laziman laha. Kemudian berubah dalalah yang jadi dalalah tadamun. Contohnya iman. Asluhul al-iman alladzi fil qalb. Yang namanya iman asalnya adalah apa yang di dalam hati. Dan tidak boleh tidak ada sebuah keharusan di dalam hati, harus ada dua hal. Ada tasdik bil qalbi, yakin dengan hati, dan ikrar atau pengakuan, dua ma'rifat dan pengenalan dengan hati. Baiklah, lihat dan disebut dengan kata tasdik hati ini disebut dengan qaulul qalbi. Junaid bin Muhammad mengatakan tauhid adalah ucapan hati, sedangkan tawakal adalah amal hati. Dan sebuah keharusan dalam iman harus ada qaulul qalbi dan amal qalbi, ucapan hati dan perbuatan hati. Summa kemudian harus ada ucapan badan, yaitu ucapan lisan dan amal badan. Dan dalam iman harus ada amal hati. Misal cinta pada Allah dan Rasulnya, takut pada Allah dan Rasulnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, mengikhlaskan amal untuk Allah semata, tawakalnya hati kepada Allah, dan amal-amal hati yang lain yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dijadikan oleh Allah dan Rasulnya minal iman sebagai bagian dari iman. Habib. Cuma walaupun buat nafsu, faidahkan nafsihi ma'rifatun. Maka jika ada pada hati pengetahuan tentang Allah dan kehendak, ya, maka akan berjalan dan mengalirlah hal tersebut ke badan bidawati, dan ini sebuah kepastian. Pasti tidak boleh tidak. La yang mungkin itu tidak mungkin ayat takhalak al badanu, badan itu ya, tidak mencocoki, berbeda dengan ma yuriduhul qalbu, apa yang diinginkan oleh hati. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, ingatlah bahwasanya di badan ada satu gumpal daging, jika baik maka baiklah seluruh badan, dan jika rusak maka rusaklah seluruh badan, itulah hati. Abu Hurairah mengatakan hati manusia bagaikan raja, sedangkan anggota badan bagaikan tentara. Jika baik sang raja, maka baiklah tentaranya, dan jika jelek sang raja, maka jeleklah tentara-tentaranya. Maka di sini kita jumpai faedah tentang asal muasal siapa yang mengatakan hati itu bagikan raja. Mungkin kita pernah dengar hati itu bagikan raja. Ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, bahasanya adalah asalnya adalah perkataan Abu Hurairah. Berkaitan dengan perkataan Abu Hurairah ini, Ibnu Taimiyah mengatakan qaulu Abu Hurairah taqribun. Perkataan Abu Hurairah itu cuma pendekatan. Cuma perumpamaan dengan perumpamaan mendekati sesungguhnya. Namun bukan sesungguhnya. Sedangkan oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, akan tapi sabda Nabi itu lebih bagus penjelasannya. Di mana letak ketidakpasan tamsil atau permisalan yang diberikan oleh Abu Hurairah? Karena raja, boleh jadi ada seorang raja yang soleh, namun tentara tentara sang raja ini memiliki kehendak, maka boleh jadi mereka durhaka pada rajanya, durhaka dengan komandannya, atau sebaliknya. Maka boleh jadi tentaranya itu soleh, namun rajanya, komandannya itu fasad, bejat, atau fasad, atau tentaranya itu bejat-bejat, maka sholat ini padahal adanya sholat itu bisa terjadi kalau antar hubungan raja dengan tentara atau komandan dengan anak buahnya berbeda dengan hati. Maka badan itu mengikuti hati, tidak akan keluar dari kehendak hati sama sekali, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indra. Daruratan. Solahul jasadi. Faidakan al-qalbu, maka jika hati itu saleh, bima fihi disebabkan di dalam hati terdapat iman, ya, yaitu berupa ilmu dan amal hati, laziman maka konsekuensinya dorotan sebagai sebuah kepastian akan baiknya jasad dengan qaulu dhahir, dengan ucapan lisan, wal amal dan beramal dengan iman yang sempurna. Bagaimana dikatakan oleh ahlu sunnah, bahasanya iman adalah qaulun wa amalun, yaitu ucapan hati dan ucapan lisan, amal hati dan amal badan. Wa zahir dan badan itu mengikuti batin, mengikuti hati, lazimun lahu, ya, mengikuti hati, selalu menyertai hati. Mata tolah hal batinu, maka jika batin yaitu hati itu baik, maka baiklah zahirnya. Jika hati itu rusak, maka rusaklah zahirnya. Maka di antara kaidah berkaitan dengan masalah iman menurut al-sunnah adalah talazumu zahir bil batin. Talazumu zahir bil batin. Bahasanya zahir itu mengikuti batin. Zahir mengikuti batin. Harus sebuah kepastian. Dan di antara dalil ahli sunnah untuk menetapkan kaidah ini talazum zahir bil batin adalah hadis Abu Hurairah yang telah lewat, ya, ala inna fil jasadi mudghah, itulah dalil talazum zahir bil batin. Oleh karena itu maka bukanlah mukmin orang yang tidak punya amal badan sama sekali. Ini dalam derivat dari kaidah ini. Orang yang tidak punya amal badan sama sekali bukan mukmin. Kenapa? Kalau sungguh zahir itu baik. Kalau memang karena memang zahirnya itu adalah ada iman, maka tidak mungkin panjang hayat dalam keadaan mampu untuk beramal, namun dia tidak beramal sama sekali. Itu satu hal yang mustahil. Jika kita mengemukakan kaidah talal mudzahir fil batin, sebuah kemustahilan. Orang yang punya iman mampu beramal sepanjang hayat puluhan tahun, namun tidak beramal sama sekali. Oleh karena itu, sebagian sahabat berkomentar tentang anil musalli, orang yang sholat dan dia main-main, tangannya gerak-gerak, atau main-main dengan jenggotnya, bagaimana dengan keterangan yang lain. Maka sahabat ini komentar, seandainya hati orang ini khusyuk, saya anggota badannya akan khusyuk. Kenapa? Kalau tubuh Tuhan yang sesuatu, khusyuk aslinya letaknya di hati. Khusyuk letaknya di hati, karena khusyuk itu maknanya tazallul. Namun khusyuk ini harus pasti memiliki dampak badan. Falabuda, maka maka supaya hati itu beriman, maka ada rasa cinta pada Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Atau sebelumnya tentang lauqoh sya'a qalbu hadha, Al-Albani mengatakan kami tidak tahu aslan sanad untuk perkataan sah. Yang terkenal bagaimana kata Al-Hafidz Al-Iraqi, kalimat tadi adalah perkataan tabi'in Sa'id bin Musayyib. Dia telah berbar dalam kitab Zuhud Ibn Abi Syaibah dan Musannaf dengan sanad yang dhaif, disebabkan ada perawi yang tidak disebut namanya. Dia kan marfu dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sahabat yang marfu terdapat rajul wada, ada seorang pemalsu hadis, berarti hadisnya palsu. Maka marfu ini palsu, sedangkan selain marfu adalah yang benar kata Al-Albani maqtu. Maqtu itu ucapan tabi'in. Namun yang maqtu itu saja maqtu dhaif. Maksudnya maqtu dhaif. Namun maknanya sahih. Namun maknanya sahih. Karena kaidah talazum dari nubahir wal batin. Maka secara makna benar. Allah berfirman, di antara manusia ada yang memiliki tandingan-tandingan selain Allah. Mereka cintai tandingan-tandingan tersebut. Kafubillah, bagaimana cinta kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman sangat susah cintanya kepada Allah. Wawasofa, maka Allah sifati orang-orang yang beriman, bahasanya mereka adalah orang yang sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Ini kan salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain lebih besar daripada cintanya orang-orang musyrik lillahi kepada Allah. Aduh. Khata'u qawli ibni Sufwana. Ibni Sufwana wa man sabahu haitsu dhannu anna limana muja anna limana muja rutadzikil qalbi wa ilmihi. Wa ilmuhu. Wa ilmuhu. Muja rutadzikil qalbi wa ilmuhu. Lam yaj'alu a'mal al-qalbi min al-iman. Wa dhannu annahu yakunu insanu minan kamil al-iman. Penafsiran untuk ayat kafu billahi dan dua penafsiran untuk asal tubuhan billahi. Dan ketika makna kafu billahi itu maknanya A, nanti untuk asal tubuhan billah maka tafsirnya juga A. Maka ini berdampak pengambilan pendapat pendapat yang diambil untuk kafubillahi itu dampak untuk mana asyadduhuban lillahi. Maka yuhibbunahum, mereka orang-orang musyrik mencintai ya, mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka kafubillahi sebagaimana cinta orang-orang musyrik kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yuhibbunahum kafur billahi, mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka kafur billahi kafur bil mukminina billahi. Bagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ini makna yang pertama. Ini dua tafsir untuk kafur billahi. Yaitu namun kafubillah ini ada dua tafsir dan ini nanti berdampak ke asyad tububadillah juga ada dua tafsir. Maka tadi ya yuhibbu namun kafubillah tafsir yang pertama, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah, sebagaimana cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Berarti apa? Orang musyrik cinta kepada Allah yang menempatkan yang pertama. Dan cinta mereka kepada Allah sama dengan cinta mereka kepada selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah. Makna yang kedua, mereka orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka kafubillahi sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kafubil mu'minina billah. Maka berdasarkan penafsiran ini, maka orang musyrik tidak cinta kepada Allah. Orang musyrik tidak cinta kepada Allah. Orang cinta bisa tetapi mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai sebagaimana orang yang beriman mencintai Allah. Maka kalau menurut penafsiran kedua, orang-orang musyrik tidak punya cinta kepada Allah. Nah kalau kita mengambil penafsiran yang pertama, yaitu orang-orang musyrik juga yang menunjukkan kalau orang-orang musyrik itu punya cinta kepada Allah, namun mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana cinta mereka kepada Allah, maka makna kalimat berikutnya walladzina amanu asaddu hubban lillah, akan tetapi orang-orang beriman lebih besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada Allah. Nah, ini kalau kita ambil penafsiran A untuk potongan ayat sebelumnya, maka di sini maknanya adalah Walladzina amanu asadu hubban lillah minal musyrikina lillah. Cintanya orang-orang muslim kepada Allah. Itu kalau kita ambil penampilan yang tadi kita sebutkan seperti nomor satu. Namun kalau kita ambil penampilan yang kedua, yuhibbuna mukabbilan, mereka orang-orang muslim mencintai segala-segala mereka sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-hala mereka. Maka orang yang beriman itu besar cintanya mereka kepada Allah dibandingkan cinta orang musyrik kepada berhala-hala mereka. Kalau yuhibbunahum kamufillah, maknanya adalah mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana kamufil mu'mini, sebagaimana cintanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka makna walladzina amanu asyaddu hubban lillah adalah, dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah daripada cintanya orang-orang musyrik kepada berhala-berhala mereka. Fil ayat di kaulan, maka tentang makna ayat ini ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama yang tadi kita sampaikan ini disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai penjelasan yang kedua. Dan penjelasan yang kedua yang tadi kita sebut ini jadi penjelasan yang pertama di sini. Tila penafsiran yang pertama untuk yuhibbunahum kafubillah, ada yang menafsirkannya yuhibbunahum kafubil mu'minina lillah, mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana cinta orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka dampaknya di potongan ayat selanjutnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maknanya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maka orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah minhum dibandingkan orang-orang musyrik, dibandingkan cintanya orang-orang musyrik diawasan ini kepada berhala-berhala mereka. Penafsiran yang kedua yuhibbunahum kamubillah, maknanya yuhibbunahum kama yuhibbunallaha, mereka orang-orang musyrik menyintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Maka ini berdampak kepada orang ayat selanjutnya walladzina amanu asyaddu hubban lillah, maknanya jelaskan orang-orang yang beriman lebih besar cinta mereka kepada Allah minhum dibandingkan cinta orang-orang musyrik lillah kepada Allah. Kenapa kok bisa lebih besar? Karena cinta orang musyrik kepada Allah adalah cinta yang bagi dua, sedangkan cinta orang yang beriman kepada Allah adalah cinta yang murni, cinta yang tunggal, yang tidak terbagi. Maka pokok cintanya hanya untuk Allah. Ada pun orang yang beriman, ada pun orang musyrik, maka cintanya juga bagi dua. Ada cinta kepada Allah dan cinta kepada berhala. Ada pun orang yang beriman juga lebih besar. Kenapa? Karena orang yang beriman cintanya hanya kepada Allah. Wahada wa su'ah, dan perakhiran yang saya adalah yang benar. Sedangkan penafsiran yang pertama adalah perkataan yang kontradiktif, bahwa batin yang terkeluar tidak benar. Karena orang-orang musyrik tidaklah mencintai berhala-berhala mereka bagaimana kecintaan orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kalimatnya tidak melonjak. Batas terdimu, dan rasa cinta atau rasa cinta itu mengharuskan kehendak, Kehendak yang sempurna ditambah kemampuan mengharuskan adanya perbuatan. Saya bertanya, maka mustahil seorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan keinginan yang sempurna, dan dia punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut, ternyata dia tidak melakukannya. Faidalam yang takaram al-insan bil iman, maka jika seorang manusia lam yang takaram bil iman, tidaklah mengucapkan syahadat, padahal dia mampu mengucapkan syahadat, dalila, maka itu menunjukkan kalau tidak ada dalam hati orang ini iman yang wajib, itulah iman yang Allah wajibkan atas dirinya. Maka dari sini pemirsa, maka dari sini jelaslah kesalahan perkataan yang bintukwan dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu Jahmiyah, di mana Jahmiyah beranggapan bahwa iman adalah semata-mata percaya dengan hati dan pengetahuan hati, dan mereka tidak menjadikan amal hati sebagai bagian iman. Jahmiyah murni cuma takdir, murni cuma ma'rifatul qalbi, amal hati bukan iman. Tawakal kita kepada Allah dan sebagainya tidak termasuk unsur pembentuk iman. Oleh karena itu konsekuensi apa? Wadzan dan mereka beranggapan bahasanya boleh jadi ada seorang itu mukmin dengan iman yang sempurna di dalam hatinya, namun meskipun demikian orang ini mencaci maki Allah dan Rasulnya. Dia memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi orang-orang yang beriman, loyal kepada orang-orang kafir, membunuh para nabi, menghancurkan masjid, menghinakan mushaf, memberikan pemulihan kepada orang kafir, royal tertolak dengan pemulihan yang luar biasa, namun menghinakan orang-orang yang beriman dengan puncak penghinaan. Menurut jahiliyah, orang yang beriman dia tidak mushaf, tidak mushaf, dan dia beriman. Dia injak-injak mushaf, mushaf dia injak-injak, dan dia adalah mukmin kamil iman. Jadi tidak tidak mushaf, boleh jadi kan jadi mushaf pun dia mukmin kamil iman. Kalau mereka mengatakan wahyu. Maafin. Lasnafil imana alladhi fi qalbihi bal yaf'alu hadha wa huwa fil batini indallahi mu'minun. Qalu wa innama sabatarahu fid dunya ahkamul kufri. Kufar. Ahkamul kufar. Kufar. Ahkamul kufar. Li'anna hadhil ahwalu ahwala. Yahkuma bil zahiri. Yahkuma bil zahiri kama yahkuma bil iqrari wasyahud. Syuhud. Wa in kana fil batini ma aqara bihi. Ma aqara bihi wa bi khilafi ma syahada bihi. Syahida bihi. Ma syahada bihi. Kitabu alaihi kitabu wa sunnati wa sunnatu wa ijma'u ala anna al-wahidu wahidan min ha'ula'i kafirun fi nafsil amri fi nafsil amri ma'lubi mu'adzabun fil akhirati. Qalu fahada dalilun ala intifa'i at-tasdiqi wal ilmu wala ilmi wa ilmi min qalbihi. Qalu hadhi kullu ma'asiyah. Ini semua cuma maksiat. Bunuh nabi itu maksiat, bukan kekafiran. Injak-injak mencuri mushaf itu cuma maksiat, bukan kekafiran. Namun nabi iman, tidaklah menutup iman yang ada dalam hati. Bahkan yang al-hada perjadi orang melakukan hal ini, wahyu batin bakal di dalam hatinya di sisi Allah sebagai seorang mukmin. Kalau mereka mengatakan, mendingan mereka mengatakan orang seperti itu tadi yang injak-injak mushaf tadi, dia mukmin di sisi Allah. Dia mukmin di sisi Allah. Artinya apa? Di akhirat. Kalau mereka mengatakan bahwa masa berlalu di dunia akan berubah, namun berlalu orang tersebut di dunia hukum orang lagi. Namun berlalu untuk di dunia hukum orang lagi. Untuk hukum dunia dia murtad. Orang yang tinggi mushaf ini hukumnya di dunia dia murtad. Jadi tidak Allah untuk surga. Di anak adalah akwar karena perkataan ini menjadi bagi Allah dan Rasulnya atau mengunti mushaf adalah pertanda kekafiran. Dia hukum di zahir, jadi jadi zahirnya dihukumi dengan kekafiran. Bagaimana fonis yang ditetapkan berdasarkan pengakuan dan saksi. Maka Daniel mengatakan ini amarah sebagaimana persaksian dan saksi. Misalnya ada 4 orang bersaksi kalau si A zina. Apakah si A benar-benar zina? Maka apakah si A benar-benar berzina? Pasti berzina? Belum tentu. Ada 4 orang saksi mengatakan kami melihat si A berzina. Bagaimana kami lihat masuknya timba ke dalam ember, ember ke dalam sumur. Apakah ini zina secara si nafsin amri dalam realitas kenyataannya si berzina? Berzina 4 orang itu dusta. Ya. Maka kemudian gimana si A tadi setelah ada 4 saksi dia dihukum kalau dia menikah dia dihukum dengan hukum ada. Maka dia di dunia diperlakukan sebagai berzina. Di sisi Allah dia berzina. Di akhirat dia berzina. Belum tentu, ya kan? Maka maka subun saksi itu cuma cuma sebagai tanda, tanda untuk akhirnya hukuman di dunia. Namun itu bukan jaminan, itulah keadaan nyatanya. Demikian juga iqrar, iqrar itu pengakuan. Orang itu mengaku ditanya oleh hakim, apa sudah kamu punya utang sama bulan? Iya, saya punya utang sama bulan 5 juta. Ada? Dan kalau tiga orang sudah menikah dan kalau dia punya kewajiban, maka tidak bisa digalak. Tidak bisa tetap, oh tidak, tidak punya tanda. Yang dipakai adalah ikrar yang pertama. Ini kaidah dalam masalah hukum ikrar dalam fikih. Tidak bisa digalak. Maka akhirnya dia punya kewajiban, diwajibkan oleh Pak Hakim untuk membayar 5 juta, melunasi utang 5 juta kepada orang lain. Apakah ketika seorang mengakui saya punya utang 5 juta sama dia, mesti demikian? Apa boleh jadi dia bohong, dia main-main atau apa? Namun akhirnya Pak Akif, tidak bisa, tidak, kamu harus bayar. Kau tidak bisa. Apakah dia benar-benar punya utang? Belum, belum tentu. Ya, belum tentu. Namun dengan ikrarnya itu maka dia punya kewajiban membayar utang. Karena dia telah mengikrarkan, telah mengakui kalau dia punya utang. Nah, kata Jahmiyah, orang yang tinggi mushaf itu seperti itu. Orang yang tinggi mushaf ini sepenggal lehernya. Utang. Kenapa? Imarah. Karena dia amarah. Karena Dan nanti yang bersangkutan adalah tanda, tanda kekafiran yang ini memberikan dampak hukum dohir. Tanda kekafiran yang berdampak hukum dohir di dunia. Kemudiannya gimana? Ya, seperti orang yang zina lagi. Wujud di sisi Allah di akhirat, dia bukan pezina. Di dunia diperlakukan sebagai pezina karena dia sudah menikah maka dirajam. Nah orang orang yang tadi maka mengejar niat kalau kecil musha maka dia di dunia diperlakukan sebagai orang kufar kafir. Enggak lah, ya kufar. Di sisi Allah begitu dia mu'min kamil iman. Maka perbuatan kafiran itu cuma diperlakukan sebagaimana amal sebagai tanda untuk mudahir di dunia, bukan pembahasian hukum di akhirat, di hukum di sisi Allah. Maka tadi katakan sebuah pembahasan indahullah di mu'min indahullah indahullah itu hukum akhirat. Ini perkataan, ini aslinya perkataan jahmiya sebelum dibantah. Kalau dibantah mereka ngilang. Fa'idah bu'idah alaihim alkitab wa sunnatu wal ijma'. Maka jika dibawakan kepada mereka dari Quran, sunnah, dan ijma' yang mengatakan bahasanya masing-masing satu dari mereka-mereka orang yang mengingin mushaf atau orang yang mencaci maki Allah dan Rasulnya menurut ijma' adalah kafir sunnah fil akhir, adalah kafir senyatanya, bukan hanya sekedar punya tanda kekafiran, non kafir senyatanya. Mu'adzabun fil akhirah, dengan ijma sahabat orang seperti itu akan diadab di akhirat selamanya. Maka dia kafir sunnah fil akhir. Kalau maka jahmiya ngelak, mereka berkelip caranya juga mengatakan maka mengecil mushaf itu adalah tanda tidak adanya tasdik dan ilmu tentang Allah dalam hatinya. Maka kemudian mereka mengelak dengan mengatakan bahasanya perbuatan orang ini mengecil mushaf itu adalah tanda kekafiran dan bukan kekafiran sendiri. Tanda kalau di dalam hatinya tidak ada iman, karena iman itu cuma di hati menurut Jahmiyah. Makanya adalah tanda tidak adanya takdir di dalam dan ilmu tentang Allah di dalam hatinya. Maka kekafiran menurut mereka adalah satu hal saja yaitu kebodohan, dan iman itu cuma satu saja yaitu ilmu. Tasdikul qalbi atau iman dan kekafiran itu cuma satu saja yaitu pendustaan yang dilakukan oleh hati atau percayanya hati. Dan perlu diketahui bahasanya jahmiyah itu berselisih pendapat apakah tasdik qalbi itu berbeda dengan ilmu qalbi ataukah buah-buah tasdikul qalbi sama dengan ilmu qalbi. Ini khilaf di antara jahmiyah. Man yakulu bihada qawlin bihada qawlin bihadzal qawli wa qalu iblisu kafirun bi binasi qur'ani qati binasi qur'ani wa in wa innama kafiruhu wa innama kufruhu wa innama kufruhu bil lisa bil istikbarihi istikbarihi wa lantinaihi an li adama ani sujudi ani sujudi adama li adama li adama la likaunihi la likaunihi kadzaba kubaron wa kadzalika farah wa kadzalika fir'aunu wa qawmuhu nah hadza qawlu maka apakah jamiah kapan jamiah apa iman itu sekedar tasdiqul qalbi dan ilmul qalbi dan a'malul qalbi bukan bagian dari iman. Ingat, dan amal hati bukan bagian dari iman. Wa qaulun dan pendapat ini di samping dia adalah afsadu qaulin, perkataan yang paling jelek ya, tentang definisi iman, akan tetapi pendapat ini telah dipilih telah dipegangi oleh kafir banyak dari ahli kalam yaitu orang-orang murji'ah, yaitu murji'ah jamiyah. Dan ingat pastinya salah kafara mengkafirkan perkataan jamiyah tentang definisi iman semacam ini, yaitu iman sekedar tasdiqul qalbi wa ilmul qalbi, sedangkan a'malul qulub bukan bagian dari iman. Semacam wakil bicara dari kalangan tabi'in Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Qasim bin Salam ya, sejaman dengan Imam Ahmad dan yang lainnya. Mereka mengkafirkan man yaqulu bihadzal qawli, orang yang berkata dengan perkataan jahmiyah ini, yaitu apa? Iman itu adalah tasdik dan ilmun qalbi dan amal qulub bukan bagian dari iman. Tawakal, khauf dan yang lainnya bukan bagian dari iman. Kalau salaf mengatakan iblis itu kafir dengan nas Al-Quran, dan kafirnya iblis hanyalah karena kesombongan iblis dan penolakan iblis untuk sujud kepada Adam, bukan karena iblis mendustakan sebuah berita dari Allah, maka tidak ada takdir dalam kekafiran iblis. Demikian juga Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya. Allah berfirman tentang Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, mereka juhud, mereka menentang secara lahiriah ayat-ayat yang dibawa oleh Musa, sedangkan jiwa mereka meyakininya, dan ini adalah karena zalim dan karena sombong. Demikian juga Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, sungguh engkau telah tahu bahwa tidaklah menurunkan haula, menurunkan tanda-tanda ini, mujizat-mujizat ini, kecuali Rab langit dan bumi, basair sebagai basira, sebagai ilmu. Dan Fir'aun tidak menolak mengingkari perkataan Musa. Inilah dua dalil dari Quran yang menunjukkan kalau Fir'aun itu kekafirannya bukan takzib, namun dia yakin, tahu kekafirannya adalah kekafiran zahir. Dalilnya adalah 6:14 sama perkataan Al-Isra 102. Nah, Musa mengatakan, engkau sudah tahu ya, Fir'aun ini hak, namun kamu ngeyak. Dan Fir'aun tidak menentang, Fir'aun tidak mengatakan saya tidak tahu, Fir'aun cuma diam saja. Maka ini menunjukkan bahasanya Fir'aun mengakui benarnya perkataan Musa. Kalau dia telah tahu bahasanya itu adalah sebuah kebenaran datang dari Allah. Demikian dikatakan oleh Musa setelah perkataan Musa, setelah firman Allah, sungguh telah kami berikan pada Musa 9 ayat bayinat, ayat-ayat yang jelas tentang kebenaran dakwah Musa. Siapa yang hafal 9 bawah aja? Apa itu? Ada tongkat, ada kemudian banjir, ada acara, ada kodok, ada kutu, ada apalagi, belalang, ada tongkat, ada ada darah, ada kodok, ada kutu, ada belalang, terus masih keempat, banjir, orang tiga. Ya, sembilan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa sebagai bukti benarnya Musa, kenabian Musa. Fas'al Bani Israel, maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ija'ahum, ketika Musa datang kepada mereka, faqala lahu Fir'aun, maka Fir'aun berkata kepada Musa, inilah adunuka ya Musa mashura, wa Musa aku menilaimu adalah orang yang kena sihir. Maka Musa mengatakan, laqad alimta ma anzala ha'ula'i ila rabbis samawati wal ardi basair wa inni la'adunnuka, dan aku sungguh menyangkamu wahai Fir'aun mazkura adalah orang yang dibinasakan. Yakul, maka Musa yang dia adalah seorang yang jujur dan mendapatkan berita yang jujur, yaitu berita wahyu, mengatakan laqad alimta ma anzala ha'ula ila rabbis samawati wal ardi basair. Wa Fir'aun tak pernah tahu bahasanya tidak ada yang menunjukkan mukjizat-mukjizat ini, sembilan mukjizat tersebut, kecuali Rabb langit dan bumi. Padahal maka ini menunjukkan bahasanya Fir'aun telah mengetahui bi anna Allah, bahasanya Allah lah yang menurunkan mujizat-mujizat tersebut. Dan Fir'aun adalah termasuk makhluk yang paling inat, paling membangkang, berbarian, dan paling melampaui batas, disebabkan karena jeleknya keinginannya dan niatnya, bukan karena dia tidak punya ilmu tentang kebenaran. Bagaimana firman Allah punya Fir'aun itu sombong di muka bumi dan jadikan penduduk bumi syiaan bergolong-golong, di tafsir yang lain bergolong-golong untuk melayani dirinya. Maka ada yang bagian ini bagian itu untuk memberikan pelayanan pada dirinya. Firqon fi khidmatihi, syiaan di sini bukan maknanya Fir'aun untuk menjadikan penduduk bumi, penduduk Mesir berpecah belah, bukan. Dan syiaan di sini maknanya adalah firqon fi khidmatihi, banyak kelompok untuk melayaninya. Ada yang ngurusi kakinya, ada yang ngurusi badannya, ada yang ngurusi makanannya, ada yang ngurusi empat. Dibikin sombongnya dia. Dipilih rakyatnya, ini adalah yang bagian pakaiannya Fir'aun, ada yang bagian makanannya Fir'aun, bagian misi Fir'aun, ada yang bagian kaki, ada yang bagian ini, mungkin kurang lebih demikian. Maka semua rakyatnya dia wajibkan untuk mengkhidmati dirinya. Maka semua rakyat itu punya tugas untuk melayani Fir'aun, entah hari apa, ya, dipilih firqan fi khidmatihi. Yastati'u ta'ifatan minhum, dia perlemah, dia tindak sejumlah bagian dari penduduk Mesir yaitu Bani Israel. Yuzabbihu abna'ahum yastahi nisa'ahum, dia sembelih anak-anak laki-laki mereka, dan dia biarkan hidup perempuan-perempuannya. Innahu kana minal mufsidin, sungguh dia adalah termasuk orang yang merusak di muka bumi dengan melakukan pembunuhan dan yang lain. Dan Allah berfirman, wajahadu biya wasaikonata angkuzum dulman wa'uruwa. Demikian pula orang-orang Yahudi yang Allah berfirman tentang mereka, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang telah kami berikan pada mereka kitab, yaitu Taurat. Maka mereka mengenal Muhammad, Nabi akhir zaman, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Maka apa? Orang-orang Yahudi, mereka kafir bukan karena adamul ilmi. Mereka tahu, punya ilmu kalau Muhammad itu benar, namun karena mereka juhud. Demikian juga wakadzalika minal musyrikin, demikian juga orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Quraisy. Allah berfirman tentang orang-orang Quraisy, sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan, tidaklah mereka meyakini engkau berdusta dalam pengakuan sebagai Rasul Allah, akan tetapi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka itulah yang membantah. Fahaulah walamu fi ahlaini, maka mereka yaitu Jahmiyah, mereka keliru fi ahlaini dalam dua hal, dua landasan yang penting. Mereka tersebut dalam kekeliruan dalam dua hal yang itu sangat-sangat vital. Maka kesalahan besar Jahmiyah dalam definisi iman ini adalah dua hal berikut ini yang akan dibahas oleh Ibnu Taimiyah, yang akan kita baca di lain kesempatan. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.